Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimakumullah, melanjutkan bab berikutnya dari kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Babu Zikri Raib, bab tentang Raib, yakni keraguan atau asyak. Ini termasuk salah satu yang sangat dikhawatirkan, yaitu keraguan dalam bab iman. Ikhwani fiddin rahimakumullah, iman adalah sesuatu yang kokoh, i'tiqadun jazim, keyakinan yang mantap, yang kokoh. Ya. Adapun raib, keraguan atau syak, maka tentu bertolak belakang dengan keyakinan yang mantap tersebut. Seorang mukmin berkeyakinan dengan kokoh, sementara mereka yang punya raib adalah orang-orang munafik, dan mereka bukan orang yang beriman. Oleh karenanya di sini Syekh rahimahullah menyebutkan bab ini karena beliau memang sedang membahas tentang dosa-dosa besar yang terkait dengan keyakinan atau yang terdapat di dalam kalbu seseorang. Dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, "Fal asl fil mu'min alla yakuna 'indahu syakkun wa la yakunu mutaraddidan fi imanihi." Pada asalnya seorang mukmin tidak punya keraguan dan tidak punya kebimbangan dalam imannya. Wa inna ma yakunu shadiqal iman. Dan mukmin adalah orang yang jujur dan benar dalam imannya. Artinya lahir batin beriman. Sebagaimana dinyatakan dalam lisannya, dalam kalbunya pun memang mantap dan kokoh. Amal ladzi indahu syakkun wa taraddudun fa hadza la yakunu mu'mina. Adapun yang punya syak, keraguan dan kebimbangan, maka ini tidaklah termasuk orang yang beriman. Di sini disampaikan oleh penulis rahimahullah beberapa ayat, di antaranya surat Al-Hujurat ayat yang ke-15, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu." Hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah alladhina amanu billahi wa rasulihi, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak bimbang, tidak ragu-ragu, tidak seperti munafik. Alladzina hum fi raibihim yataraddadun, yang mereka itu bimbang dalam keragu-raguan mereka. Ya. Seorang mukmin lam yartabu, tidak ada keraguan. Sehingga ini menjadi salah satu syarat sahnya iman seseorang. Harus bersih dari kebimbangan dan keraguan pada iman tersebut. Ya. Dan ini tentunya dalam segala hal yang diimani, ya, terkait iman kepada Allah mantap, kokoh, tidak ada keraguan. Terkait iman kepada malaikat begitu juga, terkait iman kepada hari kiamat dan rukun-rukun iman serta perinciannya. Jangan pada salah satu saja ada kebimbangan. Mungkin iman kepada Allah kokoh, mantap, ya. Iman kepada malaikat juga seperti itu. Giliran iman dengan takdir bimbang. Nah, sama saja ini juga tidak sah semuanya jadinya. Membatalkan semuanya. Jadi kita dituntut yakin, mantap, kokoh dalam segala hal yang wajib kita imani. Jangan sedikit pun pada perkara-perkara itu ada kebimbangan dan keraguan. Ya. Di dalam ayat yang lain, di awal-awal surat Al-Baqarah, Allah berfirman, wa qawluhu ta'ala, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ, dan mereka orang-orang yang beriman, بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ, terhadap apa yang diturunkan kepadamu, وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ, dan yang diturunkan kepada yang sebelummu, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ, dan mereka terhadap akhirat mereka yakin. Ulaika ala huda min rabbihim, mereka itu di atas petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada ayat ini juga disebutkan tentang kewajiban yakin. Allah menyebut tentang orang-orang yang bertakwa bahwa mereka adalah alladzina yu'minuna bima unzila ilaik, beriman kepada yang diturunkan kepadamu, beriman kepada Al-Qur'an, ya, tidak ada keraguan terhadap Al-Qur'anul Karim sebagai wahyu Allah Azza wa Jalla kepada nabinya, rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa ma unzila min qablik, dan yang diturunkan sebelummu, beriman pula dengan kitab-kitab yang lain, ya, ketika kitab-kitab itu masih suci, belum dicampuri dengan yang lain, Taurat, Injil, Zabur, ketika itu betul-betul masih murni, belum dicampuri oleh tulisan tangan mereka, artinya ayat-ayat yang mereka sisipkan, ya, maka itu adalah kitab-kitab Allah yang harus diimani. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun, mereka pun yakin terhadap akhirat, tidak ada keraguan. Nah, inilah, ya, al-yaqin, beriman yang mantap, yang kokoh, tidak ada keraguan sama sekali pada imannya tersebut. Allah katakan ulaika ala huda min rabbihim, mereka itu di atas petunjuk Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Nah, jadi kita melihat di sini dengan nyata bahwa memang harus yakin, ya, jangan ada keraguan agar kita betul-betul di atas petunjuk Allah, agar kita menjadi orang yang muflihun, jangan ada kebimbangan. Kemudian pada surat Al-Jathiyah ayat yang ke-32, wa idza qila inna wa'adallahi haqq was-sa'atu la rayba fiha ila qawlihi wa ma nahnu bimustayqinin. Bila dikatakan kepada mereka inna wa'adallahi haqq, bahwa janji Allah itu haqq, benar, was-sa'atu la raiba fiha, dan as-sa'ah, hari kebangkitan, hari kiamat, la raiba fiha, tiada keraguan padanya, mereka mengatakan apa? Ma nadri mas-sa'ah inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Mereka justru mengatakan ma nadri mas-sa'ah, kami enggak tahu apa itu hari kiamat. Ya, kami enggak tahu apa itu hari kebangkitan. Inna dhunnu illa dhanna, kami hanya menyangka-nyangka saja. Wa ma nahnu bimustayqinin, dan kami tidak yakin. Nah, lihatlah bagaimana keadaan mereka. Siapa yang mereka ini? Orang-orang kafir. Mereka ini orang-orang kafir. Ketika disampaikan kepada mereka inna wa'adallahi haqq, janji Allah itu benar. Hari kiamat tidak ada keraguan. Tapi jawab mereka justru seperti itu. Ya, kita enggak tahu hari kiamat itu apa. Ya, kami hanya menyangka-nyangka saja dan kami enggak yakin. Nah, Allah Azza wa Jalla mencela mereka. Orang-orang kafir disebabkan tidak yakinnya mereka terhadap hari kiamat. Mereka mengatakan kami hanya menyangka saja. Maka ikhwan fil din rahimakumullah, seorang mukmin tidak boleh seperti itu. Seorang mukmin harus betul-betul yakin, mantap dan kokoh dalam imannya terhadap hari akhirat, terhadap hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan, semuanya dia yakini tanpa ada keraguan. Al-jannah wan-nar, surga, neraka, semua dia yakini. Selama dia tahu ada dalil yang sahih dan dia tahu dalil tersebut sahih dari Nabi, jangan ada keraguan sedikit pun. Beda halnya kalau mungkin dalam bab perincian tertentu yang mungkin ada sebuah riwayat, ya, dikatakan dari surga ada demikian dan demikian, atau dikatakan di neraka ada demikian dan demikian. Apa dalilnya? Ada sebuah hadis sahih atau tidak? Ada ulama yang mensahihkan, ada yang tidak, perlu dipelajari. Ya, mungkin ulama yang mengatakan tidak sahih, ya tidak akan meyakininya karena menganggap itu tidak sahih. Nah, kita nggak bicara masalah-masalah yang seperti itu, karena itu perlu dipelajari. Tapi perkara yang sudah jelas, ya, harus diimani, kebangkitan, ya, azab kubur, kemudian surga, neraka, kemudian mizan, timbangan, kemudian as-sirat, jembatan di atas jahannam, kemudian telaga, dan seterusnya. Semua dalil-dalilnya jelas. Maka jangan ada keraguan sedikit pun di dalam iman kita terhadapnya. Begitu pula dalam bab iman dengan malaikat, ya kan? Allah menyebutkan tentang malaikat dan perinciannya sebatas yang Allah sebutkan, yang kita ketahui, harus iman kita betul-betul kokoh. Jangan ada keraguan sedikit pun. Jangan seperti mereka, orang-orang yang kafir dan mengatakan kami hanya menyangka saja. Enggak bisa, dalam bab iman enggak bisa sangka menyangka, duga menduga, perkiraan, ya. Tidak bisa. Harus yakin dan mantap, kokoh, tidak ada keraguan sama sekali. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dalam riwayat, ini disebutkan di sini riwayat dari sahabat Mu'ad, ya. Riwayat dari sahabat Mu'ad radhiyallahu an. Beliau Mu'ad radhiyallahu an mengatakan, "Wa kana Mu'ad radhiyallahu an yaqulu fi majlisihi kulla yawmin qallama yakhthi'uhu." Ya. Allahu hakamun qist, halakal murtabun. Riwayat Abu Dawud dan Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf. Artinya bahwa sahabat Mu'ad radhiyallahu an, beliau mengatakan di majlis-majlisnya tiap hari, tiap di majlis beliau mengucapkan kata-kata itu. Qalla ma yukhti'uhu, hampir-hampir enggak pernah lepas mengatakan kata-kata itu. Apa yang beliau katakan? Allahu hakamun qist, Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menghukumi, maha menghukumi dengan keadilan. Halakal murtabun, binasa orang-orang yang ragu. Ya. Binasa orang-orang yang ragu. Nah, ini seperti yang tadi disebutkan menjadi ucapan sahabat Mu'ad radhiyallahu an. Sering sekali menyebutkan ini, memperingatkan umat dari irtiab, ya, atau keraguan. Halakal murtabun, binasa mereka orang-orang yang ragu. Ya, tentu karena mereka yang ragu artinya tidak beriman, tidak dianggap imannya. Sekalipun mengatakan saya beriman, tapi kalau kenyataannya ada kebimbangan, maka tidak diterima keimanannya tersebut, ya, sehingga dia akan menjadi orang yang binasa. Nasallallahu salama. Kemudian disamakan pula di sini ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an inna min al-yaqin alla turdi ahadan bi sakhatillah wa la tahmad ahadan ala ma ataakallah. Inna min al-yaqin, sesungguhnya di antara al-yaqin, keyakinan, yakni yang benar, yang dituntut agar kita meyakininya, alla turdi ahadan bi sakhatillah. Di antara bentuk keyakinan adalah engkau jangan mencari ridha seseorang dengan melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Wala tahmad ahadan ala ma atakallah. Jangan pula kamu memuji seseorang berdasarkan apa yang Allah berikan kepadamu. Wala talumu ahadan ala ma lam yu'tikallah. Jangan pula kamu mencela seseorang karena Allah tidak memberimu sesuatu. Wa innallaha bi'ilmihi wa qistihi ja'ala ar-rauha wal faraha fil yaqin. Dan sungguh Allah Azza wa Jal dengan ilmunya dan keadilannya menjadikan rasa tenang dan bahagia fil yaqin, pada sikap yaqin. Wa ja'ala al-hamma wal huzna fis syaqqi was-sukht. Dan Allah menjadikan al-ham, kegelisahan, wal huzn kesedihan, fisyaki wasukhti, pada sikap keraguan dan tidak terima atau marah terhadap ketetapan Allah Azza wa Jal. Wa inna rizqallah la yajurruhu hirsu harisin. Dan sungguh rizki Allah itu tidak akan ditarik oleh ambisinya orang yang ambisi. Wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Dan tidak akan ditolak oleh kebencian orang yang membenci. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, demikian diriwayatkan oleh At-Tabarani dan Al-Baihaqi ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ucapan ini seperti yang dikatakan di sini menerangkan kepada kita seperti apa al-yaqin. Kita ini yakin terhadap Allah, ya. Percaya kepadanya, tawakal kepadanya, pasrah kepadanya, yakin benar-benar. Al-yakinu billah, yakin terhadap Allah. Seperti apa? Di antara bentuk al-yakinu billah, keyakinan terhadap Allah itu adalah kita, ya, tidak mencari ridha seseorang dengan melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Nah, ini pertama, ya. Padahal kalau kita teliti justru yang banyak seperti ini, ya. Yaitu ingin mencari ridhonya manusia sekalipun mengorbankan syariat Allah. Bukankah seperti ini keadaannya umumnya manusia, dan mungkin terkadang pun kita jatuh padanya. Nasallallahu alaihi wasallam, semoga Allah mengampuni kita, ya. Yani seseorang mungkin karena mencari ridhonya istri, mencari ridhonya anak, mencari ridhonya teman, mencari ridhonya tetangga, mencari ridhonya atasannya, bosnya, mencari ridhonya orang yang dia senangi, dia kasihi, dia lakukan segala sesuatu atau apa yang diinginkan oleh orang tersebut, padahal itu tidak diridhoi Allah Azza wa Jalla. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita betul-betul punya al-yaqin, jangan melakukan itu. Jangan melakukan hal tersebut. Jangan mengorbankan ridha Allah Azza wa Jal demi ridhanya manusia. Jangan. Justru sebaliknya, yang penting Allah ridha sekalipun manusia tidak ridha, siapapun dia. Mestinya begitu. Itulah al-yaqin. Ya, mencari ridha Allah, demi ridha Allah kita lakukan apa yang mesti kita lakukan. Orang senang atau enggak senang urusan belakang. Ya, ridha atau tidak ridha urusan belakang. Bukan itu yang kita cari. Tapi yang kita cari adalah ridha Allah Azza wa Jalla. Nah, itu al-yaqin. Kemudian yang kedua kata beliau, jangan kamu memuji seseorang terhadap rezeki yang Allah berikan kepadamu. Allah yang memberi kamu, tapi kamu memuji orang. Keliru. Salah. Mestinya kamu puji Allah, bersyukur kepadanya. Ya. Jangan orang yang dipuji padahal rezeki yang diberikan kepadamu dari Allah. Ini juga terkadang terjadi. Dan ini termasuk hal yang cukup pelik ya. Karena kadang orang enggak menyadari hal tersebut dan telah diingatkan oleh penulis dalam Kitab Tauhid hal yang mirip dengan ini. Ya. Hal yang mirip dengan ini yaitu ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan yang sering diucapkan oleh orang. Dia diberi oleh Allah Azza wa Jalla suatu kebaikan tapi lupa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang seperti dikatakan oleh sebagian ulama salaf mengatakan ya ketika berlayar di lautan dengan aman, tenang, selamat. Lalu dia mengatakan kanat ar-rihu thayyibah wal mallahu hadiqan. Iya, selamat, ya kan? Perjalanan lancar. Kenapa? Karena angin bagus dan nahkodanya cerdas. Nah, ini ulama kita dulu mengatakan ini kata-kata mengandung unsur apa? Unsur syirik. Walaupun bukan syirik besar ya. Tapi di sini ada kandungan kesyirikan dari sisi dia menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Kita berjalan di tengah lautan, hakikatnya yang memberi keselamatan kepada kita siapa? Allah Azza wa Jalla. Kenapa saat ditanya justru jawabnya tanpa pujian kepada Allah? Justru mengatakan apa? Karena nahkodanya cerdas. Akhirnya yang dipuji adalah nahkoda, bukan Allah Azza wa Jalla. Nah ini ya, memuji manusia padahal yang memberi adalah Allah. Ini bukan termasuk al-yaqin. Ya. Ini bukan termasuk al-yaqin. Kalau kita betul-betul yakin terhadap Allah, mestinya puji Allah dulu. Ya. Bersyukur kepada Allah. Ucapkan alhamdulillah. Sanjung Allah Azza wa Jalla atas karunia-Nya. Baru kalau mau nyebut orang dan itu memang ada sebab musababnya, ada kaitannya. Setelah itu alhamdulillah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah menyelamatkan kami. Kemudian ya, nah kuda juga perhatian ya, dia juga punya pengalaman. Nah, setelah kita memuji Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi ikhwan fiddin rahimakumullah, hal yang kedua ini, kalau kita betul-betul punya al-yaqinu billah, yakin terhadap Allah, jangan sampai kita memuji manusia ya, melupakan Allah Azza wa Jalla padahal yang memberi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bersyukur kepada manusia, memuji kepada mereka boleh saja, tapi tadi kapan itu? Setelah kita memuji Allah Azza wa Jalla. Iya. Kemudian berikutnya. Wala talum ahadan ala ma lam yu'tikallah. Juga termasuk al-yaqin, jangan kamu mencela seseorang pada sesuatu yang Allah tidak beri kamu. Pada sesuatu yang Allah tidak beri kamu. Jadi kita mungkin mengusahakan suatu hal kemudian setelah usaha ternyata enggak dapat. Ya. Akhirnya kita menjadikan seseorang sebagai kambing hitamnya. Kita salah-salahkan orang tersebut pada perkara yang Allah tidak berikan kepada kita. Ya. Artinya di sini wallahu alam yakni kita ya harus menyadari bahwa segala sesuatu adalah dengan takdir Allah Azza wa Jal. Ketika kita sudah berusaha kemudian enggak dapat dan justru dapat sebaliknya atau dapat musibah, Nabi mengajarkan kepada kita untuk mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Takdir Allah, ya. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Ya. Menyalahkan seseorang kalau memang ada sebab musababnya, setelah kita rela dengan takdir Allah dan sabar dengan takdirnya, menyadari, boleh kita menyalahkan kalau memang ada sebab musababnya. Ya, tapi jangan kemudian seolah-olah semuanya karena dia. Tertimpa segala tanggung jawab kepadanya dan seolah-olah kita lupa terhadap sesuatu di balik itu semuanya. Qadarullah, takdir Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Nah, jadi agar kita ini pertama apa? Beriman dulu dengan ketetapan Allah. Beriman dulu dengan takdir Allah. Sabar apalagi yang lebih bagus daripada itu, yaitu apa? Ridha dengan takdir Allah. Itu. Ya. Kemudian wa inna Allah bi'ilmihi wa qistihi ja'ala ar-rauha wal faraha fil yaqin. Dan Allah Azza wa Jalla dengan ilmu dan keadilannya menjadikan ar-rauh yani rahah apa? Ketenangan, ketenteraman, wal farah dan kebahagiaan itu fil yakin. Pada sikap al yakin billah, ya. Kalau kita menjadi orang yang yakin kita tinggi kepada Allah, percaya kita tinggi kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang bahagia dan orang yang tenang. Ya. Dan memang seperti itu, ya. Kalau memang betul-betul dia al-yakin billahnya kuat, akan seperti itu. Dapat sesuatu, ya senang dan bersyukur kepada Allah. Tidak dapat, ya bersabar. Ya. Dan kehidupan dunia hanya itu. Antara sabar dan syukur. Ya. Kalau kebaikan dia syukuri, kalau musibah dia sabari. Itu saja. Di dunia sepanjang hidupnya antara itu. Makanya itulah sifat seorang mukmin yang Nabi katakan inna amrahu kulluhu khair wa laisa dzalika illa lil mukmin. Semua urusannya baik seorang mukmin. Karena iman yang kuat yang kokoh. Inna amrahu kulluhu khair, semua baik. Wa laisa dzalika illa lil mukmin. Dan sifat seperti itu tidak dimiliki kecuali seorang mukmin yang memilikinya. Kalau ditimpa musibah, in asabathu dharra sabar, dia sabar. Fakana khairan lah. Wa in asabathu sarra syakar, fakana khairan lah. Sabar itu baik bagi dia. Dan ketika ditimpa hal yang menyenangkan, bersyukur, dan itu baik bagi dia. Nah, jadi seorang yang punya yakin yang tinggi kepada Allah, dia akan hidupnya tenang dan santai. Ya. Dia tidak akan stres ditimpa apapun, ya, yang berat sekalipun menimpa dia, dia tidak akan stres dia, karena ya, dia bersandar kepada Allah Azza wa Jal, kepada pertolongannya. Waj'al al-hamma wal huzna fi syaqqi was-sukhb. Dan Allah menjadikan kesedihan, kegalauan, ya, pada asyak wasukht, sikap ragu dan tidak tidak terima dengan takdir Allah atau marah terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Nah, seperti yang beliau katakan, memang seperti itu. Kalau orang kondisinya selalu bimbang, ya, tidak pernah yakin, ya sudah gelisah terus, bimbang terus. Dan ini menjadi suatu hal yang menyiksa, ya. Was-was, apalagi dalam bab akidah, gelisah, bimbang. Akhirnya hanya sedih, hanya gelisah, dan selalu kondisinya sangat memprihatinkan. Was-sukhut juga demikian pula, sikap tidak terima dengan takdir Allah, marah terhadap ketetapannya, juga sama. Dan sungguh celaka orang yang seperti itu, nasallahu alaihi wasallam. Ya, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan dari sikap seperti itu. Kita ini kan milik Allah Azza wa Jalla. Kita mau lari kemana? Ya. Kita mau lari kemana? Ada alam lain selain milik Allah Azza wa Jalla yang kita bisa lari ke sana? Ya. Ada selain dunia dan akhirat ini yang kita bisa lari ke sana? Dunia milik Allah, akhirat milik Allah, kita mati di tangan Allah, kita hidup kembali di tangan Allah. Kelak semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jal. Terus kita mau lari kemana? Aynal mafar, kemana tempat berlari? Kalau kita menjadi orang yang melawan takdir Allah, terus kita ini mau kemana? Ya, tidak bisa kemana-mana. Semua ketetapan kita di tangan Allah Azza wa Jal. Kita betul-betul milik Allah dan di dalam kekuasaannya. Maka tidak ada jalan lain kecuali pasrah kepada Allah. Tidak ada jalan lain kecuali pasrah kepada Allah. Serahkan urusan kepada Allah. Jangan ada marah, murka, ya, kepada ketetapan Allah Azza wa Jalla. Mungkin godaan syaitan akan sampai kepada hal-hal tersebut. Namun segera ingat, ya, segera kembali. Jangan ada hal-hal seperti itu yang akhirnya akan membuat dia sengsara saja. Tidak akan menguntungkan sama sekali. Wa inna rizqallah la yajurruhu hirsu haris. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa rezeki Allah itu tidak akan diseret oleh ambisinya orang yang ambisi. Ya. Ini urusan duniawi yang seringkali menjadi rebutan manusia. Seringkali menjadi persaingan di antara mereka. Seringkali menjadi bahan permusuhan. Sebab permusuhan di antara manusia. Padahal rezeki Allah itu tidak akan diseret, tidak akan ditarik oleh ambisinya orang yang ambisi. Ada orang yang sangat ambisi, apa dengan ambisinya yang besar akan dapat harta besar? Tidak. Ya. Ada orang yang justru ambisinya besar malah gak dapat apa-apa. Jadi kalau begitu tidak perlu kita begitu berambisi, ya. Rizki Allah itu tidak ada kaitannya dengan ambisi kita terhadapnya. Kita minta boleh, dan usaha dengan cara yang halal bagus, ya. Tapi tidak usah berambisi, karena berambisi berbahaya, ya. Ini berbahaya. Dan apalagi ternyata rezeki itu gak akan kita tarik dengan ambisi kita. Maka sadari hal tersebut. Begitu pula wala yarudduhu karahiyatu karih. Rezeki Allah pun tidak akan ditolak oleh kebencian orang yang membenci. Kita saatnya dapat rezeki sekalipun sekampung benci semua, gak akan kemudian rezeki gak jadi sampai ke kita kalau Allah sudah menentukan. Ya. Pesaing banyak, orang yang iri banyak. Tapi saatnya Allah memberikan kepada kita rezeki, siapapun yang benci tidak akan bisa membuatnya tertolak. Tetap akan sampai kepada kita. Kita pun ketika tidak berambisi, ternyata Allah beri, ya sudah. Ya. Tidak ada yang bisa menolaknya ketika Allah sudah menetapkannya. Jadi kalau begitu, ketika hal ini tertanam pada diri seseorang, dia akan betul-betul tenang, santai, ya kan? Bekerja, berusaha sebagaimana Allah perintahkan, cari pekerjaan yang halal dengan niat yang baik, berusaha sebisanya, dalam arti ya semampunya. Hasilnya pasrahkan kepada Allah Azza wa Jal. Rizki sudah Allah bagi-bagi. Kita tidak akan mati kecuali rezeki yang itu hak kita atau yang Allah tetapkan untuk kita sudah kita ambil semua. Tidak akan seorang mati masih ada ketinggalan 1 juta belum dapat dia. Enggak ada. Ya. Jadi semua yang Allah tetapkan sudah Allah berikan kepada dia. Ikhwan fillah rahimakumullah. Inilah yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu agar kita punya al-yaqin billah. Ya, jangan ada keraguan-keraguan, kebimbangan-kebimbangan agar kita mantap dalam iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak seperti mereka orang-orang munafik. Kemudian disampaikan di sini ucapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. وقال عمر رضي الله عنه يوم الحديبية فعملت لذلك أعمالا فعملت maka saya melakukan karena hal tersebut amalan. Ikhwani fi din rahimakumullah, ucapan Umar ini radhiyallahu an terkait dengan peristiwa Hudaybiyah, ya, peristiwa Hudaybiyah. Sedikit kita ingat kembali bahwa ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya hendak pergi umrah. Namun sesampainya mereka di daerah Al-Hudaybiyah yang itu sudah tidak jauh dari Makkah, ternyata orang-orang musyrikin menghambat mereka. Menghambat Nabi dan para sahabat untuk masuk ke Makkah. Dan mereka tidak mau Nabi dan para sahabat ke Makkah sekalipun bukan untuk menyerang mereka, hanya untuk umroh saja. Mereka tidak mau. Terjadilah akhirnya perjanjian yang disebut dengan Sulh Al-Hudaybiyah, ya, perjanjian Hudaybiyah. Yang dari poin-poin perjanjian tersebut dinilai merugikan muslimin. Poin-poin perjanjian itu dinilai merugikan muslimin. Dan di antaranya muslimin sudah ketika itu harus membatalkan atau istilahnya apa? Mengurungkan ihram mereka sehingga mereka tahallul di tempat itu, tidak melanjutkan umrah. Orang-orang musyrikin mengizinkan tahun depan. Di antaranya juga, yakni poin perjanjian itu, bahwa kalau ada orang Makkah yang masuk Islam, tidak boleh ke Madinah. Harus dilarang. Tidak boleh bergabung dengan Nabi. Tapi kalau ada orang dari Madinah mau ke Makkah, ya, dipersilahkan mau gabung ke Makkah. Dan ketika itu yang membuat justru juga semakin berat, saat itu juga Abu Jandal, ya, seorang yang Makkah yang baru masuk Islam, kemudian langsung mau bergabung dengan Nabi. Maka mereka orang-orang musyrikin ketika itu mengatakan, ini praktek pertama kita, jangan diterima dia. Padahal dia berontak, pokoknya harus dengan Nabi. Bayangkan bagaimana perasaan muslim ini, teman kita baru masuk Islam mau gabung dengan kita. Ya. Harus kita tolak demi perjanjian itu. Itu berat sekali. Ya. Tapi bagaimana, ini perjanjian disepakati, sudah ditandatangani oleh Rasulullah SAW atau dicap, ya kan? Oleh Rasulullah SAW disahkan. Mereka mesti menanggung sesuatu yang berat ketika itu. Ya sudah, namanya harus sesuai dengan perjanjian. Ditetapkanlah perjanjian itu dan dipraktekan. Ketika itu Umar radhiyallahu anhu ini ceritanya di sini. Umar radhiyallahu anhu betul-betul merasa apa? Merasa berat, sampai beliau datang kepada Nabi dan mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, alasna alal haq. Wahai Rasulullah, bukankah kita ini di atas kebenaran? Nabi menjawab, iya. Umar mengatakan, falima nu'tid daniyata fi dinina. Ya Rasulullah, mengapa kita mesti memberikan kehinaan kepada agama kita ini? Ya. Umar enggak terima. Ini maunya Umar radhiyallahu anhu. Tapi Nabi mengatakan sudah. Artinya bahwa ini harus diikuti. Ya, ini sudah ketetapan Nabi. Perjanjian yang sudah disahkan. Ya. Datang berikutnya Umar radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar, mengatakan kata-kata yang sama. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Umar radhiyallahu anhu, fastamsik bi gharzihi. Kamu pegangi saja keputusan Nabi itu. Ya. Kamu pegangi apa yang ditetapkan oleh Rasulullah. Ternyata Abu Bakar juga seperti itu. Jadi Umar betul-betul gelisah ketika itu. Bukan karena ragu terhadap Islam, bukan karena ragu terhadap keputusan Nabi, tapi melihat perjanjian itu apa dinilai secara lahiriah merugikan muslimin. Sampai beliau mengatakan, kenapa kita terima dengan kehinaan di agama kita ini? Nah, tapi bagaimanapun ini adalah ketetapan Rasulullah SAW, seorang muslim harus menerima dengan apa adanya, yakin dengan ketetapan Rasulullah, karena beliau bukan dari pribadi beliau, beliau dengan bimbingan Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana kekokohan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya sudah, Umar pun harus menerima apa yang ditetapkan dalam perjanjian itu. Kemudian berjalan waktu, ya. Berjalan waktu, Allah turunkan ayat, inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami berikan kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang nyata. Ini turun belum lama dari perjanjian itu. Kaum muslimin baru merasa ini ada berita gembira. Ternyata perjanjian itu ini ada alamat bahwa ini menjadi kemenangan. Dan betul ternyata dari waktu ke waktu semakin nampak ternyata perjanjian itu justru menguntungkan muslimin. Salah satunya tadi yang rasa sangat berat ketika orang yang masuk Islam dari Mekah tidak boleh ke Madinah. Datang kepada Nabi ke Madinah harus ditolak. Ya. Akhirnya ditolak. Tapi mereka yang ditolak menyadari ini karena perjanjian, bukan karena Nabi menolak benci kepada seorang muslim, bukan, ini perjanjian. Akhirnya yang ditolak ini tidak ke Madinah pun tidak ke Mekah. Akhirnya mereka menggerombol di suatu tempat. Orang-orang ini menggerombol di suatu tempat, berkumpul di suatu tempat dan menjadi penghalang safarnya orang-orang musyrik. Kafilah dagang musyrik berangkat, mereka cegat. Ya, terus diganggu seperti itu. Ya, karena mereka para pengganggu, ya kan? Maka dibalas oleh kaum muslimin ini yang mengelompok tersebut. Akhirnya mereka kewalahan. Akhirnya perjanjian-perjanjian Nabi justru orang musyriklah yang sedikit demi sedikit membatalkan. Mereka enggak tahan dengan poin-poin perjanjian itu. Baru nyata, ternyata betul-betul kemenangan yang nyata dengan perjanjian Hudaybiyah tersebut. Maka pada akhirnya Umar radhiyallahu anhu mengatakan seperti ini. Fa'amiltu, atau sebelum itu dikatakan oleh Umar dan juga sahabat yang lain, ittahimur ra'ya 'ala din. Ini kesimpulan dari pengalaman tersebut berjalan waktu. Akhirnya kesimpulan Umar radhiyallahu anhu, begitu pula Sahal bin Hunayf, mengatakan ittahimur ra'ya 'ala ad-din, curigai akal kalian, akal kita semua, ya, ketika berhadapan dengan agama. Yang kita patut curigai justru akal kita. Kita punya pendapat, punya ide, agama punya keputusan begini dan begitu. Jangan curiga terhadap agama, tapi curigai akal kita. Sudah benar atau enggak akal kita ini? Mungkin kita keliru dan kita enggak menyadari. Ini kesimpulan Umar, ittahimur ra'ya 'ala ad-din. Curigai akal ketika berhadapan dengan agama. Walaqad ra'aituni yauma Abi Jandal walau astati'u an arudda 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amrahu laradattu. Sungguh aku melihat pada kejadian Abu Jandal dulu, seandainya ketika itu aku mampu menolak Rasulullah perintahnya, saya akan tolak. Nah, itu yang tadi kita maksud, ya, yang kita ceritakan tadi. Ketika itu betul-betul terasa berat bagi para sahabat, terutama yang disebutkan di sini Umar, Sa'd bin Hunayf, ya. Kalau saya bisa menolak perintah Nabi ketika itu, saya akan tolak. Tapi enggak mungkin, ya kan, ini sudah keputusan Nabi, harus semuanya yakin dan terima. Ya. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Dan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nah, pelajaran penting dari kisah tersebut, ternyata apa yang disangka oleh akal manusia, ya, dan berhadapan dengan agama, ternyata akal manusia sangat terbatas pengetahuannya. Padahal ini akalnya siapa ini ketika itu? Akalnya Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu dikenal sebagai orang yang sangat cerdas. Bahkan beberapa ijtihadnya dibenarkan oleh wahyu. Dalam beberapa masalah, ya. Tawanan perang Badar, kemudian bab khamr, bab izin bagi anak untuk masuk ke rumah orang tuanya atau ke ruangan khususnya dan seterusnya. Ijtihad atau pandangan-pandangan Umar dibenarkan oleh Quran. Tapi lihat saat ini, manusia, Allah tampakkan kelemahan manusia. Umar mengatakan seperti itu. Ya, curigai akal kita terhadap agama. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, kata Umar berikutnya, fa'amiltu lidzalika a'malan. Maka akhirnya karena itu aku banyak berbuat amalan-amalan. Introspeksi diri, banyak beramal, ya, banyak berbuat baik dan seterusnya, khawatir dengan kejadian yang lalu itu. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, laqad hawala Umar rafd as-sulh لأنه رأى فيه غضاضة على المسلمين ولم ينظر ولم يعلم ما هي المصالح التي تترتب عليه لذلك ندم على موقفه. Umar ketika itu berusaha untuk menolak perjanjian Hudaybiyah karena dia melihat yakni apa hal yang menyempitkan kaum muslimin ketika itu. Hanya saja dia tidak mengetahui maslahat di balik ini semua, keterbatasan akal manusia. Lidzalika nadima ala mauqifih, oleh karenanya Umar menyesal dengan sikapnya ketika itu. Wa sara yahsibu lidzalika hisaba, oleh karenanya beliau banyak introspeksi diri. Ya, banyak mengambil pelajaran, kemudian banyak memperbaiki amalan. Wa sara min ahrasin nas fi naqdi ara'ihi, sehingga menjadi orang yang paling semangat untuk apa? Mengkritisi ya pendapat-pendapat pribadinya. Wa ahras an-nas fil ittiba' wal iqtida' bir rasul, dan menjadi orang yang paling semangat untuk senantiasa ikut dan mencontoh Rasulullah SAW, pasrah dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar radhiyallahu anhu di antara apa yang disebutkan tentang beliau, kana waqafan 'inda kitabillah. Beliau adalah orang yang sangat nurut terhadap kitabullah. Jadi ketika disebutkan kepada beliau kitabullah, qala ta'ala, sudah langsung berhenti. Ya. Enggak sembarangan. Langsung menyadari, hati-hati, ini ayat. Nah, ini karena kembali kepada pembahasan kita, yakinnya yang besar, yang kuat kepada kitabullah, kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini juga pelajaran penting dari kisah Hudaybiyah, ya, bagaimana seorang itu harus betul-betul yakin terhadap agama, terhadap ketetapan agama. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan. Manusia banyak terpengaruh terkadang ya oleh berbagai syubhat-syubhat yang macam-macam, apalagi di zaman kita banyak bacaan yang macam-macam ya. Orang mencari berita, orang mendapat berita sangat mudah. Dan yang kita khawatirkan berita-berita yang membuat apa? Munculnya keragu-raguan. Ya. Dalam bab keimanan kan banyak sekali. Ya. Banyak sekali keimanan bahwa Nabi Muhammad nabi dan rasul terakhir. Bab ini coba siapa yang kokoh, siapa yang enggak kokoh. Ternyata banyak sekali orang yang tidak kokoh dan ragu sehingga mengikuti nabi-nabi palsu, ya kan? Nah, karena apa? Bacaan. Ya. Karena pengaruh informasi dan lain-lain. Nanti bab lain-lain lagi banyak, bab akhirat dan ini dan itu macam-macam. Hati-hati dari hal-hal yang akan membuat keragu-raguan terhadap apa yang kita imani dalam Islam ini. Kemudian disebutkan di sini yang terakhir dari dalil-dalil dalam bab ini, penulis menyebutkan wa fihi ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam man dzaqa ta'mal iman man dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula akhrajahu muslim wa 'anil abbas mithluhu wa fihi, dan pada riwayat tadi ada makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dzaqa ta'mal iman, akan merasakan manisnya iman, nikmatnya iman, man radhiya billahi rabba, orang yang ridha Allah sebagai Rabb-nya, wabil islami dina, ridha Islam sebagai agamanya, wabi Muhammadin rasula, ridha Muhammad sebagai rasulnya, akhrajahu Muslim. Dan juga diriwayatkan dari Al-Abbas radhiyallahu anhu yang semakna dengan itu. Demikian dikatakan oleh penulis rahimahullah. Jadi ini juga seperti yang beliau katakan, bahwa di sini ada makna sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan merasakan nikmatnya iman orang yang seperti itu, ya. Ridha Allah sebagai Rabb-nya, ridha Islam sebagai agamanya, ridha Muhammad sebagai nabinya. Ini sudah pasrah total, ya kan? Pasrah bongkoan kalau bahasa sana. Ya. Total sudah pasrah kepada Allah Azza wa Jalla, ridha betul-betul dengan Allah Azza wa Jalla sebagai Rabb-nya, sehingga apapun ketetapan Allah Azza wa Jal, dia ridhai, dia ikuti, dia pasrah, dia terima. Dan tentu ini semuanya dilandasi dengan yakin. Gak mungkin kalau ridha tapi gak yakin, ya kan? Pasrah kepada ketetapan Allah sementara dia gak yakin, gak mungkin. Jadi landasan utamanya ya yakin dulu, betul-betul yakin. Muncul berikutnya ridha terhadapnya, pasrah kepadanya, istislam kepadanya, juga dengan Islam sebagai agamanya. Dan konsekuensinya kalau ridha Islam sebagai agamanya, ya sudah, apa ajaran yang di dalamnya ikut, ya. Jangan menentang, jangan apalagi ragu. Ragu, ya. Ini menunjukkan tadi kita sebutkan tidak punya iman, ya. Menentang, ragu dan hal-hal yang lain seterusnya yang bertolak belakang dengan ridha tersebut. Jadi ridha Islam sebagai agama kita, sudah terima, laksanakan dengan pasrah kepada Allah Azza wa Jal. Begitu pula ridha Muhammad sebagai rasulnya, sama juga tentunya, ya, menerima konsekuensi daripada iman kita kepada beliau sebagai utusan Allah Azza wa Jalla. Saya mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dengan sadar, ya, tanpa paksaan, dengan ridha, dengan iman. Apa konsekuensinya? Sudah taati apa yang beliau perintahkan. Jauhi segala yang beliau larang. Ya, imani apa yang beliau beritakan dan ikuti tuntunan beliau. Nah, ini baru ridha Muhammad sebagai nabinya, ya, tidak menentang, tidak membantah dan seterusnya. Nah, sekali lagi ini semuanya kembali kepada landasan utamanya yaitu yakin. Yakin terhadap Allah, terhadap Islam, terhadap nabinya. Ya, jangan ada keraguan sedikit pun pada semua perkara tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan.